Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamuttunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin. Serta salawat dan salam kita selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wa akhwatu fillah, rekan-rekan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali, yang memudahkan kita salat berjamaah dan menumbuhkan di hati kita kepedulian, keinginan untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat Allah, ini merupakan anugerah Allah. Kalau bukan Allah yang membukakan dan mengetuk hati kita, maka tidak akan mungkin kita bisa sholat berjamaah, apalagi sampai menyambung menunggu waktu isya kita membacakan beberapa hadis dan ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita dalam pembahasan dampak-dampak dari maksiat yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimah ta'ala dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Dampak-dampak ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam buku ini. Sebenarnya Ibnu Qayyim ingin mengajak berfikir, merenungi bahwa jika begitu banyak dampak negatif dari dosa, maka orang yang berakal tidak akan mau mengantarkan dirinya kepada mudarat yang lebih banyak daripada manfaat yang sedikit. Sebagaimana dikatakan kemarin, salah satunya adalah dampak dari dosa, orang yang berdosa banyak melakukan maksiat akan mempengaruhi akalnya, akan mempengaruhi kecerdasannya, intelektualnya, intelijennya hilang. Seandainya dia cerdas, tidak cerdas sebagaimana mestinya, tidak cerdas sebagaimana hakikatnya. Seandainya dia mengambil keputusan, keputusannya pun kurang tepat dikarenakan cara pandang, cara pikir yang berbeda dan salah. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan bahwa al-ma'asi tujibul qati'ah baina 'abdi wa rabb. Maksiat itu menyebabkan putus hubungan hamba dengan Allah. Wa min a'zami uqubatiha, di antara hukuman yang paling besar bagi pelaku maksiat, annaha tujibu qati'a baina 'abdi wa baina rabbih tabarak wa ta'ala. Maksiat dan dosa tadi akan memutuskan hubungan seorang hamba dengan Allah. Putus hubungannya. Wa idza waqa'at qati'ah, jika sudah putus hubungannya dengan Allah, in qata'at anhu asbabul khair, maka akan terputus darinya semua sebab-sebab kebaikan. Allah yang maha baik. Kalau sudah terputus hubungan dengan Allah, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menolong, Allah yang mentakdirkan, Allah yang memudahkan. Kalau sudah putus hubungan dengan yang maha baik, yang maha mengatur, yang maha memberikan rizki, kalau hubungan kita sudah jelek dengan yang maha memiliki, maha merajai ini, maka kata dia, terputuslah dari semua sebab-sebab kebaikan. Karena Allah, dia yang maha baik. Tidak ada satu kebaikan pun pasti semua berlabuh kepada Allah. Tidak ada satu masalah pun pasti berlabuh kepada Allah jalan keluarnya. Tidak ada satu kesempitan pun pasti Allah yang meluangkan dan melapangkan kesempitan tadi. Jika semua kehidupan kita berlabuh kepada Allah, lalu kita putuskan hubungan kita dengan Allah, berarti putus dari kebaikan yang sangat banyak. Wattasalat bi asbabus syarr, maka akan bersambung pada dia sebab-sebab kejelekan, karena dia telah terputus dari sebab kebaikan. Coba saja, ya, kita berpikir duniawi lah, umumnya manusia. Ada orang yang tiap bulan ngasih dia duit 2 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Dia tahu kalau dia melakukan sebuah perkara yang dibenci orang tersebut, maka uang 2 juta ini akan putus. Kira-kira dia mau enggak melakukan suatu perkara yang akan memutuskan uang 2 juta ini? Enggak bakalan mau. Dia akan terus jaga hubungan agar tidak terputus kebaikan ini. Berapa yang dia dapat, Pak? 2 juta rupiah. Banyak? Banyak. Tapi Allah lebih banyak daripada itu. Logika berpikir, Allah yang lebih kaya, Allah yang lebih agung, Allah yang lebih memudahkan, Allah yang tempat kita minta, Allah yang tempat kita ngadu, mungkinkah kita putuskan hubungan kita dengan dia? Gara-gara melakukan sebuah kemaksiatan, yang kemaksiatan ini kenikmatannya pun semu. Karena hakikatnya semua maksiat nikmatnya semu. Maukah sesuatu yang semu ini kita tukar dengan putusnya hubungan kita dengan Allah? Bukan berhenti sampai di situ, kata Ibnu Qayyim. Kalau engkau berputus dengan Allah, berarti putus segala kebaikan. Tidak berhenti sampai di situ. Berarti apa? Ittasalat bihi asbabu syarr, akan bersambung pada dia sebab-sebab kejelekan. Udah putus dari gembalanya. Kira-kira kambing, kalau kambing itu sudah lepas dari penggembalanya, di dalam hutan luas atau di padang pasir yang luas, dia menyendiri lepas dari penggembalanya, kira-kira bagaimana kambing ini? Khawatir diterkam serigala. Lah ketika dia sudah lepas dari Allah, siapa yang akan datang ke dia? Siapa yang akan menghubungi dia? Siapa yang akan merangkul dia? Ittasal bisyar, kejelekan yang akan merangkulnya. Fa ayy falah wa ayy raja wa ayy ish liman qata'a anhu asbabul khair. Hidup yang bagaimana lagi? Keberuntungan yang bagaimana lagi? Harapan apa lagi kalau sudah terputus dari sebab-sebab kejelekan, sebab-sebab kebaikan? Udah hidup bagaimana lagi? Gak ada lagi hidup yang baik. Umurnya gak baik, hartanya gak baik, fisiknya gak baik, waktunya pun gak baik, terputus dari semua kebaikan. Faqata'a ma baina wa baina walih, dia telah memutuskan hubungan dia dengan yang menolongnya. Wa maulahu alladhi la ghina'an, padahal maulanya Allah ini yang dia putuskan hubungan dengannya, dia sangat butuh dengan Allah. La ghina anhu tarfatal ain, bahkan sekejap mata pun, tidak sekejap mata kita tidak pernah tidak butuh sama Allah. Kita terus butuh kepada Allah. wala badala min wala audalah. Enggak ada yang bisa menggantikan Allah. Tidak ada yang bisa menukar dengan kedudukan Allah. Wattasalat bi sababu asbabu syar. Bahkan dia berhubungan dengan sebab-sebab kejelekan. Dan ini sudah keharusan orang maksiat. Maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, berarti dia merusak hubungannya dengan Allah. Ketika dia sudah merusak hubungan dengan Allah, semakin dia merusak hubungannya, semakin jauh dia dari Allah. Semakin dia jauh dari Allah, padahal Allah sumber kebaikan, maka dia menjauh dari sumber kebaikan. Semakin dia jauh dari sumber kebaikan, syaitan akan mendekat kepadanya. Syaitan akan berusaha merangkulnya. Ketika dia sudah terangkul oleh syaitan dan tambah jauh dari Allah, dia akan terjerat dan masuk dalam perangkap-perangkap syaitan dan dia tidak bisa keluar dari itu. Ketika dia ingin keluar, ketika dia ingin bebas, yang kita katakan di pertemuan yang lalu, si jenis syaitan, dia sudah masuk ke dalam penjaranya syaitan. Ketika dia sudah ingin bebas, sudah susah. Karena musuhnya sudah menguasai dia. Maka dikatakan Nukayim di sini, wattasalat bihi asbabus syar, maka dia akan bersambung dengan sebab-sebab kejelekan. Wa wasala ma baina wa baina ada'il adulah, maka dia akan bersambung dengan hubungan dia dengan musuh-musuhnya. Fatawalla adu wa takhalla anhu wali, maka dia menjadikan musuhnya menjadi wali dan dia meninggalkan walinya. Maksudnya siapa, Pak? Dia menjadikan walinya, dia menjadikan setan yang harusnya musuhnya malah dijadikan wali, penolongnya yang didekatinya. Wa takhalla anhu wali, bahkan dia berpaling dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsu ma fi hadzal inqita' wa tisal min anwa'il alam wa anwa'ul adzab. Bukankah jiwa itu tahu? Haruslah jiwa itu tahu bahwa keterputusan ini dengan Allah dan bersambungnya hubungan dia dengan syaitan ini adalah jenis dari jenis-jenis kepedihan dan kesakitan, bahkan dari jenis-jenis azab. Jenis azab salah satunya apa? Allah jauhkan kita dari Allah, Allah dekatkan kita dengan syaitan. Jenis azab salah satunya apa? Salah satunya Allah Subhanahu wa taala putuskan dari kita segala kebaikan, Allah mudahkan buat kita kejahatan. Sehingga ketika ingin melakukan kebaikan berat, susah. Tapi ingin melakukan kejelekan, kejahatan, gampang, fasilitas langsung ada. Ada enggak orang seperti ini? Ada. Berbeda dengan wali-wali Allah. Wali Allah dia akan terputus dari segala jenis kejelekan dan dia akan tersambung dengan segala kebaikan, sehingga segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, dia selalu mudah. Tapi segala sesuatu yang menjauhkan dirinya dari Allah dan memutuskan dirinya dari Allah, dia malah sulit melakukannya. Cari untuk melakukan kemaksiatan sulit, untuk melakukan ketaatan dia gampang. Kenapa? Allah menjadi walinya. Apa faktornya? Maksiat. Kata Ibnu Qayyim di sini, wa qala ba'du salaf, ra'aita al-'abda mulaqqa baina Allah subhanahu wa baina syaitan. Aku melihat seorang hamba, dia di antara Allah dan antara syaitan. Fa in arada Allah anhu tawallau syaitan, jika Allah berpaling darinya maka syaitan akan mendekatinya. Fa in tawallahu Allah, jika dia menjadikan Allah walinya, penolongnya, dan dia mendekatkan diri kepada Allah, lam yaqdir alaihi syaitan, maka syaitan tidak mampu menguasainya. Wa qala Allah taala, Allah berfirman, perhatikan ini pendalilan Ibnu Qayyim dalam ayat ini luar biasa, Pak. Pendalilan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-50. Ini pendalilan yang luar biasa. Bahwa pendalilan ketika seorang mengambil atau seorang hamba bermaksiat kepada Allah, berarti dia telah berpaling dari Allah. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, berarti dia telah patuh kepada syaitan. Ketika dia patuh kepada syaitan, berarti dia mendekatkan dirinya kepada syaitan dan menjauh dari Allah. Nanti ayat ini akan berbicara, pantaskah seorang hamba dia menjadikan Allah yang dia jauhi, bahkan syaitan yang dia dekati. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, Ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka sujudlah seluruhnya kecuali iblis. Kana minal jin, iblis itu kelompok dari kelompok jin. Jadi iblis dari kelompok siapa, Pak? Jin. Fafasaqa an amra rabbih, dia bermaksiat dari perintah Allah. Apa kata Allah? Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya? Apakah kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali kalian? Min duni, selain Allah. Wa hum lakum adu, padahal syaitan itu, iblis itu bagi kalian adalah musuh. Wa bi'sa lidh-dhalimina badala, itu adalah sejelek-jeleknya pengganti bagi orang-orang yang zalim. Kata Ibnu Qayyim, dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada hambanya, ana akramtu abakum wa rafa'tu qadrah wa faddaltuhu ala ghairi wa amartu malaikati kulluhum an yasjudulah takrimanlah tasyrifan wa ata'uni wa aba'aduwi wa aduh fa'asa amri wa kharaja an ta'ati fa kaifa yuhsin bikum ba'da hada an tattakhidu wa dhurriyyatahu awliya min duni. Kata Ibnu Qayyim, seolah-olah dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada hamba-hambanya, aku memuliakan bapak kalian Adam, aku angkat derajatnya Adam, aku utamakan Adam, aku perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kepada Adam sebagai kemuliaan, penghormatan kepada Adam, maka malaikat taat kepadaku, kata Allah. Wa aba adui wa aduh, tapi musuhku dan musuh kalian, maksudnya iblis, gak mau sujud kepada Adam. Fa asa amri, maka iblis bermaksiat dengan perintahku. Wa kharaja an ta'ati, dia keluar dari ketaatan kepadaku. Bagaimana bisa? Fa kaifa yuhsin bikum ba'da hada an tattakhidu wa dhurriyyatahu awliya min duni? Bagaimana bisa setelah ini semua terjadi kalian jadikan dia sebagai orang yang wali daripada aku? Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian jadikan iblis-iblis itu, setan-setan itu, kedekatan diri kalian, penolong-penolong kalian selain aku. Maksudnya, Allah memuliakan Adam, Allah mengangkat derajat Adam, Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Untuk apa semuanya? Untuk memuliakan Adam. Siapakah Adam? Bapak kita. Betul? Malaikat semuanya sujud, tapi iblis gak mau sujud. Maka semenjak itu iblis menjadi musuh Allah. Kenapa iblis menjadi musuh Allah? Karena dia tidak mau sujud kepada bapak kita. Permusuhan Allah dengan iblis sebenarnya gara-gara ingin memuliakan kita. Betul tidak? Bagaimana bisa engkau sekarang malah menjadikan iblis itu teman, yang sementara Allah menjadikan itu musuh. Allah menjadikan dia musuh dikarenakan ingin memuliakan kalian, tapi kalian malah menjadikan dia teman, aulia. Fa kaifa yuhsinu dakum? Bagaimana ini bisa terjadi bagi kalian? Paham maksud Ibnu Qayyim? Kalau orang berpikir Allah menjadikan iblis itu musuh kita karena Allah ingin memuliakan kita, Allah ingin mengatakan, ya iblis sujudlah kepada Adam, muliakan Adam, malaikat semuanya sujud, iblis tidak mau, berarti terjadilah yang namanya permusuhan. Lakum adu, iblis menjadi musuh bagi kalian. Permusuhan antara Allah, kita dan iblis itu semata-mata karena ingin memuliakan Adam. Kalau ini terjadi dan ini ada, bagaimana tiba-tiba anak cucu Adam malah menjadikan iblis temannya dan bahkan menjauh dari Allah? Kata dia, ini seolah-olah tafsiran ayat ini seperti ini. Ayat ini seperti ini. Allah mengatakan di dalam ayat pertamanya, wa idh qulna lil malaika, kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah semuanya kecuali iblis, dan iblis itu dari golongan jin. Iblis bermaksiat kepada Allah. Setelah itu Allah katakan, apa tattakhidunahu? Kalau begitu, kenapa engkau jadikan iblis itu sebagai wali-wali kalian? Padahal dia enggak mau sujud kepada Adam. Dikatakan lagi Ibnu Qayyim di sini, fa'ata'ani wa anadu fa'asa amri wa kharaja an ta'ati wa hada tattakhidu wa dhurriyyatu awliya min duni fatuti'unahu fi ma'siyati. Bahkan kalian mentaati iblis untuk bermaksiat kepadaku, kata Allah. Wa tuwalinahu fi khilaf mardati. Bahkan kalian loyalitas kepada iblis menyelisihi perintahku. Wahum adi, wahum ada, wahadu alaikum. Bukankah dia itu musuhku dan musuh kalian? Fawalaitum adui, waqad amartukum bi'adati. Kalian menjadikan wali loyalitas kalian kepada musuh kalian, padahal aku telah memerintahkan kalian untuk memusuhi mereka. Wa man wala malik, kana huwa a'da'u inda sawa. Barang siapa yang mencintai suatu raja, ini umpamanya lagi, kalau kita mencintai sebuah raja atau sesuatu raja, kita mencintai sesuatu, maka kata dia, wa kana huwa wa'aduhu inda usawa. Maka kalau raja itu punya musuh, pasti dia akan membenci musuh raja tadi. Kalau kita mencintai raja, mencintai sesuatu, sesuatu tadi punya musuh, pasti kita membenci musuhnya. Karena kita mencintai sesuatu ini. Fa innal mahabba wa ta'a la tatimu ila bi'adati a'da'i muta' wal muwalati awliya. Karena kecintaan, kepatuhan tidak akan sempurna kecuali kita mencintainya dan membencinya karena Allah. Kata dia lagi di sini, wa amma antawala a'da'i malik thumma tad'a annaka muwali lahu fa hada mahal. Ada muhal, kata dia. Adapun kalau engkau mengatakan engkau mencintai Al-Malik, mencintai Allah, tapi engkau mencintai juga musuh-musuh Allah, ini enggak mungkin terjadi. Logika lagi, Pak. Cinta enggak kita sama orang tua kita? Jangan berbicara tentang Allah. Allah masalul a'la, Allah lebih tinggi dari kita, lebih mulia, lebih agung. Cinta enggak kita sama orang tua kita? Cinta. Kalau orang tua kita ada musuhnya yang menyakiti orang tua kita, mungkin gak kita bermesraan dengan dia, berteman dengan dia, gak mau tahu hubungan dia dengan orang tua kita? Mungkin gak seperti itu? Gak mungkin. Ini Allah punya musuh. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan benci kepada musuh Allah. Dan itu tidak akan mungkin terkumpul. Cinta kepada Allah, cinta juga kepada musuh Allah. Itu gak mungkin terkumpul, kata Ibnu Qayyim. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita membenci iblis, membenci syaitan, membenci maksiat. Wa qarraha ilaikumul kufur wal fusuq wal isyan. Allah jadikan di hati kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat. Kalau cinta kepada Allah, pasti hati itu benci kepada dosa. Kalau dia cinta kepada dosa, suka kepada dosa, tapi dia mengaku cinta kepada Allah, mahal atau muhal, enggak mungkin. Pasti kecintaannya pudar. Atau cintanya tidak betul-betul cinta. Ini kata Ibnu Qayyim. Kalau cinta kepada Allah, Al-Malik. Kalau betul-betul cinta kepada yang maha merajai, Allah. Yang maha menguasai, Allah. Allah punya musuh, yaitu iblis. Maka orang yang mencintai Allah tidak akan mungkin mencintai musuh Allah. Maka itu, kata para ulama, loyalitas, cinta dan kebencian itu bagian daripada iman. Itu bagian daripada iman. Tidak bisa tidak, pasti bagian daripada iman. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Perhatikan ayat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada contoh yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang bersama Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, inni kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wabada bainana wabainakumul adawah, dan telah jelaslah antara kami dan kalian adawah, permusuhan. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Apa kata Allah dalam ayat ini? Telah ada contoh yang baik bagi Ibrahim. Bagaimana sifat Ibrahim? Bara'ah. Berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk yang Allah benci. Bahkan Ibrahim mengatakan, wabada bainana wabainakumul adawatu abadan. Telah jelaslah bagi kami dan kalian permusuhan namanya. Dikatakan lagi Ibnu Qayyim, fahada law lam yakun aduul malik wa aduul lakum. Ini kalau seandainya musuh raja tadi bukan musuh kalian. Bagaimana maksud Ibnu Qayyim? Maksudnya begini. Allah menjadikan iblis musuh kita. Pada hakikatnya iblis musuh kita itu dikarenakan iblis tidak mau taat kepada, tidak mau sujud kepada Adam. Yang Adam itu adalah abak kita, bapak kita. Berarti pada hakikatnya permusuhan kita dengan iblis itu adalah permusuhan kita sendiri karena iblis tidak mau patuh dan tidak mau memuliakan Adam. Kata Ibnu Qayyim sekarang, contoh, kalau seandainya permusuhan iblis dengan manusia itu adalah dikarenakan permusuhan Allah dengan iblis saja, bukan dikarenakan permusuhan manusia dengan iblis, maka tidak pantas manusia itu menjadikan iblis sebagai teman. Apalagi ketika iblis itu musuh dia, bukan musuh Allah. Hakikatnya sekarang kita tanya, iblis itu musuh, musuh Allah atau musuh kita sebenarnya? Hah? Musuh kita. Kenapa? Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Adam itu ayah kita. Kalau dia itu musuh kita, harusnya kita membencinya. Seperti itu bukan? Tetapi kata Ibnu Qayyim, kalau dia itu, kalau dia bukan musuh kita umpamanya, dia musuh Allah. Dia musuh Allah, bukan musuh kita. Maka kalau Allah membencinya, Allah murka kepada dia, bukti cinta kita kepada Allah, kita pun akan murka dan benci kepada dia. Bagaimana lagi ternyata permusuhan kita dengan iblis bukan gara-gara sekedar Allah membencinya, tapi memang dia yang tidak, atau dia yang memusuhi kita. Kesimpulannya, faktor kita membenci iblis dua. Satu, karena iblis membenci kita, memerangi kita. Yang kedua, karena Allah membencinya. Kata Ibnu Qayyim, kalau salah satu ini saja ada, sudah harusnya kita membenci iblis. Bagaimana lagi dua faktor ini ada? Allah membencinya dan dia memang musuh kita. Maka dikatakan Ibnu Qayyim di sini, wal adawatu allati fa kaifa idza kana aduwwukum ala haqiqah? Bagaimana lagi kalau dia ini memang musuh kalian sebenar-benarnya? Wa adawatu allati bainakum wa baina a'dham? Bahkan subhanallah, permusuhan kalian dengan permusuhan iblis itu lebih besar daripada permusuhan antara seekor kambing dengan serigala. Fa kaifa yaliku bil aqil an yuwali adu wa adu walih maulahu alladhi la maula lahu siwah? Bagaimana bisa orang berakal dia mencintai musuhnya dan dia memusuhi walinya, yang wali itu tempat kembalinya, tempat memintanya, tempat dia meminta tolong, dan ini tidak akan pernah masuk akal. Maksud Ibnu Qayyim, bagaimana orang yang berakal itu bisa menjadikan musuhnya malah menjadi teman, yang harusnya dicintai malah dia tinggalkan. Maka kata Ibnu Qayyim, wa nabbaha subhanahu, ini dikatakan bi'sa lidh-dhalimina badalah. Itulah sejelek-jeleknya bagi orang zalim badalan, pengganti. Apa maksudnya pengganti? Dia yang harusnya mencintai Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, dia ganti dengan taat kepada setan, taat kepada iblis, patuh kepada iblis. Maka kata Allah di akhir ayatnya, bi'sa lidh-dhalimina badala. Itu adalah sejelek-jeleknya pengganti bagi orang-orang yang zalim. Berkata Ibnu Qayyim, nabbaha subhanahu ala qabh hadil maula. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian, memberikan tanbih bahwa jeleknya loyalitas kepada iblis ini. Allah mengatakan, wahum lakum adu, iblis itu bagi kalian adalah musuh. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, fafasaqa an amri rabbi, bahkan iblis itu fasaqa, keluar dari perintah Allah. Fatabayyana anna aduwatahu li rabbihi wa adawatahu lana. Maka dengan ini jelaslah permusuhan iblis dengan Allah itu dikarenakan permusuhan kita dengan iblis. Wa kullu minhumma sababun yad'u ila al-mu'adah. Kedua-dua ini adalah sebab untuk kita memusuhi iblis. Fama hadil mu'alah? Kalau begitu mengapa kita harus menjadikan iblis sebagai loyalitas, kecintaan dan mengikutinya? Fama hadzal ladzi istibdal? Kalau begitu apa ini, pengganti apakah ini? Wa bi'sadz dzalimin badala? Ini adalah sejelek-jeleknya pengganti bagi orang-orang yang zalim. Wa yushbihu an yakuna tahta hadzal khitab na'un na'un itab latiful ajib wa huwa anna 'adiyatil iblis idh lam yasjud li abikum adam ma'a malaikati fa kanat ma'adati li ajlikum. Maka di ayat ini seolah-olah ada sebuah makna yang lembut yang ini menunjukkan bahwa Allah seolah-olah ingin menyampaikan sesungguhnya permusuhanku dengan permusuhan iblis itu dikarenakan iblis tidak mau sujud kepada bapak kalian wahai Adam. Malaikat sujud, maka permusuhanku, kata Allah seolah-olah ini, seolah-olah dalam ayat ini, seolah-olah kata Ibnu Qayyim, seolah-olah Allah mengatakan, maka permusuhanku dengan iblis itu semata-mata karena kalian wahai manusia. Tapi kenapa kalian malah mendekati iblis dan memusuhi Allah? Intinya, orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, itu pada hakikatnya adalah memusuhi Allah dan mendekatkan diri kepada iblis. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang berikutnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa orang yang melakukan kemaksiatan akan terputus hubungannya dengan Allah. Jika dia telah terputus dengan Allah, maka dia akan bersambung dengan iblis, dengan syaitan. Jika dia telah lepas dari Allah, maka syaitan akan menguasainya. Ketika syaitan menguasainya, maka dia akan masuk dalam penjara-penjara syaitan dan tawanan syaitan. Ketika dia sudah tertawan oleh syaitan, terbelenggu oleh syaitan, maka dia tidak bisa menguasai lagi dirinya, bahkan dia akan terbawa oleh arus kemaksiatan dan terus dibawa oleh dosa. Sampai seolah-olah dia tidak bisa keluar dari lembah dosa, karena dia sudah tertawan oleh syaitan. Tetapi, jika seorang hamba terus mendekatkan diri kepada Allah, berusaha sekuat tenaga, mengalahkan bisikan-bisikan syaitan, sekuat tenaga berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin berusaha dia mendekatkan diri kepada Allah, semakin jauh syaitan merangkulnya. Maka semakin dekat dia kepada Allah, semakin datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dekat dengan Allah, maka dia telah dekat dengan sumber kebaikan. Jika dia telah dekat dengan sumber kebaikan, maka Allah akan mudahkan segala keinginannya. Karena Allah yang maha memudahkan, Allah yang maha memberikan jalan keluar. Maka itu Allah mengatakan, famayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi dia makhraj, jalan keluar dari segala urusannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka. Berikutnya faslun, pembahasan yang berikutnya, wal ma'asi tumhiqul barakah, barakah. Kata Ibnu Qayyim, pembahasan berikutnya adalah maksiat akan menghilangkan barakah. Apa itu barakah? Barakah itu kebaikan. Kebaikan umur, kebaikan harta, kebaikan fisik, kebaikan tenaga, kebaikan keluarga, kebaikan usaha. Orang yang maksiat tumhiqul barakah, hilang barakahnya. Wa min uqubatiha, kita akan bahas ini. Di antara hukumannya adalah annaha tumhiqul barakatil umur wa barakatil rizq wa barakatil ilm wa barakatul amal wa barakatut ta'ah. Di antara hukuman pelaku maksiat, maksiat dia akan menghilangkan barakah umur. Umurnya panjang, umurnya berlalu, tapi enggak ada hasil yang didapatkan dari umurnya. Barakatul rizq, hilang barokah rizkinya, nominalnya banyak tapi enggak ada apa-apanya. Barakatul ilm, ilmunya ada, hafalannya ada tapi enggak bermanfaat untuk dia. Barakatul amal, amalnya ada, kerjaannya ada tapi enggak memberikan sesuatu faedah untuk dia. Wa barakatut ta'ah, dan akan menghilangkan berkah ketaatan. Wabil jumlah, secara umum tumhiqutul barakatid din wad dunya, kemaksiatan itu akan menghilangkan berkah dunia dan berkah agama. Fala tajidu aqal barakatan fi umri wa dini wa dunyahu mimman asallah. Kau tidak dapatkan orang yang paling sedikit berkah dalam umurnya, dalam agamanya, dalam dunianya seperti orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa mamuhiqat baraka min ardi illa bi ma'siyatil khaliq. Dan Allah tidak mengangkat berkah di muka bumi ini kecuali maksiat kepada Allah. Perhatikan Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatana 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlul qura," kalau seandainya satu penduduk kampung ini amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa, apa hukumannya, apa akibatnya? Lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kami akan bukakan untuk dia berkah dari langit dan dari bumi. Kapan dibukakan berkah, Pak? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Allah bukakan berkah langit dan berkah bumi. Allah jadikan langit yang turun dari langit semuanya baik. Allah jadikan yang keluar dari bumi semuanya baik. Semuanya baik untuk dia. Allah tidak katakan Allah akan jadikan itu semua baik ketika engkau cerdas. Allah tidak katakan Allah akan jadikan baik di bawah bumimu dan di atas langitmu ketika engkau gigih kerja. Tidak. Tapi Allah katakan Allah akan jadikan berkah langitmu dan bawahmu, bumimu, semuanya akan diberkahi oleh Allah. Walau amanu wattaqau, seandainya mereka beriman dan takwa. Pemahaman terbaliknya, kalau hilang takwa, hilang iman, maka hilang barokah. Ini pendalilan Ibnu Qayyim. Kalau beriman dan bertakwa sebab barokah, maka hilangnya iman dan hilangnya takwa sebab hilangnya barokah. Semakin besar hilang iman, semakin besar hilang takwa, semakin besar kehilangan barokah. Dikatakan di sini, walau istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqomah terus di atas ketaatan, ala tariqatin, di atas satu jalan ketaatan, lasqainahum ma'an ghadaqa, kami akan berikan dia air hujan yang terus mengalir. Barokah. Kapan Allah berikan berkah ini? Ketika istiqomah. Dikatakan di sini, wa innal abdu la yuhram rizq. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya seorang hamba diharamkan dari rizki, bidzan bin yusibu, dikarenakan dosa yang dia lakukan. Ini hadis pernah kita bahas, bahwa bisa jadi seorang hamba diharamkan dari sebuah rizki gara-gara dosa dan maksiat yang dia lakukan. Wa fil hadis, dalam hadis, inna ruhul qudus nafasa fi ru'i, bahwa Jibril mewahyukan kepadaku, annau lan tamuta nafsu hatta tastakmilu rizquha, bahwa jiwa tidak akan pernah mati sampai sempurna rizkinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari usaha, mencari talab. Fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'ah, karena engkau tidak akan bisa menggapai apa-apa yang ada pada Allah kecuali dengan ketaatan. Fa innallaha ja'ala ar-ruh wal farah fi ridha wal yakin, karena Allah menjadikan kelapangan itu dalam keridhaan dan keyakinan. Wa ja'ala ham wal hazan, Allah menjadikan kesedihan dan kegundahan itu dalam syak wa sakat, dalam keraguan dan kemurkaan. Ini hadis ya sebutkan oleh para ulama dalam Kanzul Ummal yang menunjukkan bahwa kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan, kelapangan, keridhaan dan keyakinan. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah jadikan ham wal hazan, kesedihan, kegundahan, keraguan dan kemurkaan dari Allah. Wa qad taqaddam atharul ladzi dzakara Imam Ahmad, bahkan telah terdahulu bagi kita asar dari Imam Ahmad yang di dalam kitab Zuhud dikatakan, anallah idza radaitu bi baraktu wa laysa li barakati muntaha, fa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tudriku sabi minal walad. Allah berfirman, aku adalah Allah, jika aku meridhoi maka aku akan berkahi dan tidak ada dalam berkahku itu pernah habis. Fa idza ghadibtu, jika aku murka maka aku akan laknat dan laknatku akan mendapatkan sampai 7 keturunan. Allah alam ya, asar ini diperbincangkan, sebagian ulama mengatakan asar ini dhaif. Wa laysat si'atu rizqi wal amal bi kasratih, kata Ibnu Qayyim, bukanlah lapangnya rizki dan lapangnya kerjaan itu dengan banyaknya. Wala tul umur bi kasratil syuhur wal a'ma wal a'wam, bukan juga panjangnya umur itu dengan banyaknya waktu yang berlalu, bulan yang berlalu, tahun yang berlalu, bukan. Walakin si'atur rizki wal bil barakah wal umur fih, akan tetapi lapangnya rizki itu dengan barokah dan umur yang digunakan untuk kebaikan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim ingin menyampaikan bahwa sebagian orang menyangka, dikatakan bahwa kalau kita bermaksiat kepada Allah, rizki akan diangkat berkahnya. Sebagian menjawab orang, bukankah sekarang kita lihat Ustaz, orang-orang non-muslim malah rizkinya banyak, orang-orang bermaksiat malah rizkinya banyak. Kata Ibnu Qayyim, banyaknya nominal itu bukan berarti barokah. Yang Allah janjikan adalah berkah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, seandainya engkau beriman dan bertakwa, la fatahna barakati minas samai wal ardh. Kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Kapan harta itu dikatakan berkah? Kapan umur itu dikatakan berkah? Kapan rizki itu dikatakan berkah? Apakah harta itu dikatakan berkah dengan banyaknya harta malah tambah membuat kita enggak bisa tidur? Ataukah harta yang banyak tadi ketika dikatakan berkah malah membuat rumah tangga kacau? Ataukah dikatakan umur yang panjang, semakin panjang umur bahkan semakin banyak kesulitan? Kata Ibnu Qayyim di sini bahwa waqad taqaddam annal umur abdi wa huwa muddatil hayat. Telah kita jelaskan di pertemuan yang dulu bahwa yang diinginkan dengan umur seorang hamba ketika dia hidup. Kapan dia hidup? La hayata liman a'rada anillahi wa istighala bi ghairi. Orang tidak dikatakan hidup ketika dia berpaling dan menjauh dari Allah dan dia sibuk dengan selain Allah. Bal hayatul bahaim, bahkan kehidupan hewan, khairu min hayatih, lebih baik daripada orang seperti ini. Fa innal hayatul insan, sesungguhnya kehidupan manusia itu adalah bi hayati qalbihi wa ruhi, dengan hidupnya hati dan jiwanya. Ketika hati dan jiwanya hidup, itulah dikatakan hidup. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirihi wa mahabbati wa ibadati wahda wal inaba ilaih. Dan tidakkan hidup hati seorang hamba kecuali dengan mengenal Allah yang menciptakannya, mengenal Allah yang dia cintai, kecuali dengan beribadah kepada Allah semata dan kembali kepada Allah. Fatuma'ninatu bidzikri, dengan tenang, tenangnya hati dengan berzikir kepada Allah. Wa unus biqurbih, merasa nyaman dengan mendekatkan diri kepada Allah. Faman faqada hadhil hayat, barang siapa yang hilang dari kehidupannya perkara-perkara ini, faqada khairan kullu, maka telah hilang kebaikan seluruhnya. Walau ta'awadha anha bima ta'awud mimma fid dunya, walaupun dia ingin menggantikan dengan seluruh yang ada di dunia, bal laysat dunya bi ajma'ihi awdan min hadhil hayat, bahkan seluruh kehidupan dunia tidak bisa menggantikan kehidupan hati ini. Fa min kulli syai'in yafutul 'abdul 'iwadun. Kata Ibnu Qayyim, fa idza fata Allah lam ya'udu anhu syai'un albattah. Kata Ibnu Qayyim, segala sesuatu yang hilang dari seorang hamba pasti ada gantinya. Apapun yang kita hilang, apapun yang sirna dari kita pasti ada gantinya. Harta kita, mobil kita, anak kita, atau mungkin istri kita, atau mungkin rumah kita, semua yang hilang pasti ada ganti. Faida fatallah, tapi jika Allah yang hilang di hati kita, tidak akan pernah ada gantinya albattah sama sekali. Fa kaifa ya'udu fakir, bagaimana mungkin seorang itu bisa mengganti, dan dia ini fakir bidzat, dia sangat butuh kepada Allah dan dia mengganti dengan sesuatu yang dia tidak butuhkan. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan sesuatu yang sangat kuat untuk mengambil sesuatu yang sangat lemah, yaitu manusia, menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasan Ibnu Qayyim bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah akan hilang keberkahan hidupnya, keberkahan umurnya, keberkahan hartanya. Apa yang diinginkan dengan berkah rizki, apa yang diinginkan berkah umur, apa yang dengan berkah amal, apa yang diinginkan dengan berkah ilmu, nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Allah musta'an. Sudah masuk waktu isya, tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya al mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum kepada tanya jawab. kita masih dalam pembahasan bahwa maksiat itu menghilangkan berkah, baik dalam harta, dalam umur, dalam amal, dalam ketaatan. Bahkan secara mujmal, secara umum, maksiat itu akan menghilangkan berkah di dalam agama dan berkah di dalam dunia. Dalilnya Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaqau, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Kalau seandainya penduduk satu desa itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan bagi mereka berkah dari langit dan bumi. Dibukakannya berkah itu ketika ada iman dan takwa. Berarti semakin besar iman dan takwa, semakin banyak keberkahan. Tapi semakin hilang kalimat iman dan takwa, berarti semakin jauh makna berkah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, bukan berkah harta itu dengan banyaknya harta. Bukan berkahnya umur itu dengan panjangnya umur. Tapi sebagaimana dibahas di sebelumnya, di pertemuan-pertemuan yang lalu, berkahnya umur itu ketika umur itu digunakan untuk hidup. Dan hidup itu tidak dikatakan hidup kecuali dia menyibukkan diri kepada Allah. Ketika dia hidup tapi dia berpaling dari Allah dan sibuk dengan selain Allah, itu pada hakikatnya adalah orang yang belum hidup. Karena kehidupan manusia yang sebenarnya adalah dengan hidupnya hati dan ruhnya. Kapan ruh dan hati ini hidup? Tidak ada kehidupan hati kecuali dengan mengenal Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, tobat kepada Allah. Itulah manusia yang hidup, hatinya yang hidup. Tapi ketika dia hatinya jauh dari Allah, berpaling dari Allah, maka dia dikatakan belum hidup. Wa tumanina bizikr, ketika jiwa itu tenang dengan mengingat Allah, jiwa itu merasa nyaman dengan mendekatkan diri kepada Allah, inilah yang dikatakan kehidupan sebenarnya. Inilah yang dikatakan dengan kebahagiaan sebenarnya. Ketika dada lapang dengan ibadah kepada Allah, itulah sesuatu yang paling mahal, paling berharga. Allah mengatakan, "Uhabbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Allah yang habbaba ilaikumul iman, menjadikan bagi kalian itu cinta kepada keimanan. Tidak berhenti sampai di situ, Allah katakan, "Wa zayyanahu fi qulubikum." Bahkan Allah hiasi keimanan itu di hati kalian. Maka iman yang tumbuh di hati seorang muslim itu akan indah. Karena Allah katakan wa zayyanahu fi qulubikum, Allah indahkan, Allah jadikan iman itu berhias di dalam hati kalian. Yang namanya hiasan pasti mengindahkan. Orang tidak akan pernah dikatakan hidup kecuali dia pernah merasakan nikmatnya, indahnya ibadah tunduk kepada Allah. Walaupun umurnya 100 tahun, 90 tahun, tapi dia belum pernah merasakan nikmatnya hidup hati kepada Allah, maka belum pernah dikatakan hidup. Walaupun dia hartanya melimpah banyak, bahkan dikatakan di sini, kata Ibnu Qayyim, walaupun hartanya itu sampai seperti gunung, tapi hartanya tidak mendekatkan dia kepada Allah, maka itu harta bukan dikatakan barokah. Ketika jah, kedudukannya, pangkatnya, kehormatannya tidak mengantarkan dia mendekatkan diri kepada Allah, maka pangkatnya, hartanya, kedudukannya belum dikatakan berkah. Berkah bukan banyak, berkah bukan banyaknya nominal. Rasulullah SAW, subhanallah pak, sebuah kisah ketika di sebuah peperangan, perang Khandaq yang saya ingat. Sahabat lapar, Rasulullah 3 hari belum makan. Tapi harus menggali khondak, menggali parit, yang parit itu diisi dengan bebatuan besar. Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW yang sedang lapar sambil menggali parit. Maka Jabir pulang ke rumah tanya ke istrinya. Kata Jabir, ada apa di rumah? Kata istrinya, ada gandum sama seekor kambing yang masih hidup. gandumnya ditumbuk oleh Jabir, kambingnya dipotong, dimasaklah gandum, jadilah roti, kambingnya dijadikan sop. Dia sedang masak, belum masak dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah siap di rumahku, datang ke rumahku. Tapi jangan banyak-banyak, karena aku cuma masak sedikit. Ajak temanmu satu atau dua ya Rasulullah. Rasulullah tanya kepada Jabir, emang yang kamu masak apa ya Jabir? Kata Jabir, aku masak gandum, roti, sama seekor anak kambing. Kata Rasulullah, cukup. Pulang Jabir. Rasulullah langsung bilang kepada sahabat-sahabatnya yang sedang menggali khondak, sekitar 1000 orang. Wahai sahabat, kalian semuanya diundang Jabir ke rumahnya. 1000 orang, Pak. Jabir begitu sampai rumah panik sama istrinya bilang, ini Rasulullah ngundang semua sahabat, kita masak cuma segini. Kata istrinya Jabir, apa engkau sudah kabarkan ke Rasulullah apa yang kita masak? Sudah kukabarkan. Bismillah. Datanglah para sahabat. Setiap datang para sahabat, kata Rasulullah SAW, datangkan kidernya, datangkan pancinya. Datang pancinya sama rotinya. Rasulullah masukkan tangannya, yang datang langsung dikasih. Masukkan tangannya, datang langsung kasih. Selesai 1000 orang, ini panci gak habis-habis. Begitu Jabir sudah selesai, orang para sahabat sudah selesai, kata Rasulullah SAW, buka. Dibuka, masih seperti semula. Kata Rasulullah SAW, bagikan kepada tetanggamu yang butuh. Ini namanya berkah. Barokah. Barokah kehidupan itulah Allah berikan kepada kehidupan kita itu kecukupan. Kalimat cukup memang relatif. Belum tentu 1 miliar cukup sama orang yang tamak. Tapi bisa jadi 200 ribu cukup bagi orang yang cukup. Memang relatif kecukupan itu. Tapi bagaimana jiwa menjadi cukup? Barokah. Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia sudah meninggal Rasulullah SAW, maka istri-istri Rasulullah SAW harus dibiayai oleh khalifah. Khalifah yang membiayai. Ketika itu yang menjadi presiden khalifah adalah Muawiyah. Maka Muawiyah memberikan sekitar 1.800 dinar kepada Aisyah, atau lebih daripada itu. Ya, yang satu dinarnya itu mungkin bisa beli satu ekor kambing. Berarti sekitar berapa? 1.800 atau 18.000 dinar katanya. Berarti bisa beli berapa ekor kambing gitu. Aisyah radhiyallahu anha dapat duit sebegini banyak. Dia sibuk dari siang, kata-kata khidmahnya, kata orang yang melayani Aisyah, yang pembantunya, Aisyah sibuk dari siang sampai sore memanggil orang untuk membagi-bagi duit ini. Begitu masuk waktu maghrib, sebelum maghrib duit sudah habis dibagi Aisyah. Padahal ini duit untuk dia dari Muawiyah sebagai khalifah. Begitu sudah mau masuk maghrib, Aisyah mengatakan kepada pembantunya, siapkan aku mau buka puasa. Kata pembantunya, kita cuma ada kurma dan air minum. Subhanallah. Dia barusan membagi-bagikan duit yang begitu banyak, tapi buka puasanya cukup dengan air minum dan kurma. Kaya atau miskin? Kaya atau miskin, Pak? Hah? Kaya hatinya, luar biasa. Gak kurang dia minum dengan kurma, minum, buka puasa, sampai pembantunya bilang, kalau seandainya kau sisakan saja tadi duit sedikit untuk kita beli daging, apa kata Aisyah? Coba kamu ingetin aku dari awal. Dia sendiri lupa kalau itu harus dia beli. Subhanallah. Tapi dia gak merasa kurang. Barokah. Maka Rasulullah mengatakan, laisa gina an kasratil ard walakina gina nafs. Bukan kaya itu banyaknya harta, tapi kaya itu dengan cukupnya jiwa. Betapa banyak orang yang gajinya berlipat-lipat, tapi tetap aja kurang. Sampai dikisahkan mereka harus bingung taruh duit di mana. Mau taruh di bank, takut ketahuan. Mau nanam modal, takut ketahuan. Akhirnya taruh duit di bawah bantal, di bawah kasur, taruh di rumah. Buat apa duit? Kalau cuma dikumpulkan gak dinikmati. Seandainya dinikmati pun tidak memuaskan dirinya. Apakah itu kaya? Ini kata Ibnu Qayyim, mahkul barokah, dicabut barokahnya. Gak cukup dirinya. Gak merasa tenang dirinya. Merasa was-was dirinya dengan itu. Itu bukan barokah. Bukan barokah itu dengan banyaknya harta. Sama seperti juga umur. Bisa jadi Orang umurnya muda, sedikit umurnya enggak panjang, tapi pahalanya banyak. Imam Nawawi, Pak, dia meninggal umur 40 tahun lebih sedikit. Tapi bukunya puluhan jilid dan ratusan judul. Kalau seandainya kita disuruh bikin tulisan seperti buku dia, mungkin umur 80 tahun, selama 80 tahun belum tentu selesai itu buku. Tapi dia umur 40 tahun, meninggal, itu semua sudah tertulis oleh dia. Dan bukan pakai komputer. Zaman dulu nulis pakai tangan, Pak. Kira-kira dia tidur satu hari berapa jam? Barokah hidupnya. Barokah hidupnya. Dengan umur yang pendek, amalnya banyak. Subhanallah. Sebagian orang umurnya panjang, gak ada kenangan amal soleh buat dia. Gak ada kebaikan untuk dia. Bahkan semakin panjang umurnya, semakin menyusahkan orang. Barokah gak hidupnya? Maka Rasulullah berdoa, min su'il kibar, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari jeleknya masa tua. Nambah amal tidak, nambah ilmu tidak, nambah manfaat tidak, nyusahin orang. Orang mau la haula wala quwata illa billah. Ini makanya maksiat tumhikul barokah. Maksiat menghilangkan berkah. Berkah hidup kita, berkah waktu kita, berkah harta kita, berkah anak kita, berkah keluarga kita. Apa pendalilannya? Pendalilannya tadi di dalam surat Al-A'raf. Kalau engkau beriman dan bertakwa, Allah akan berikan berkah. Semakin cacat imanmu, semakin rusak takwamu, semakin rusaklah keberkahan itu. Bergaris lurus antara iman, takwa dan berkah. Kapan keberkahan Allah berikan? Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin Allah berikan keberkahan. Semakin jauh dari Allah, bahkan apapun, di sini akan disebutkan Ibnu Qayyim, apapun yang jauh dari Allah, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Maka lawan dari barokah adalah laknat. Di sini dikatakan, wa in kana ma'siyatullah sababan muhqul barokah wa rizqu ajal li anna syaitan. Kata dia di sini bahwa segala sesuatu, wa diddul barokah laknatu. Dan lawan dari berkah adalah laknat, terputus. Diputus rahmatnya, diputus kasih sayangnya, diputus kebaikannya, diputus berkah. Laknat namanya. Maka orang terlaknat itu maksudnya apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus dari kebaikan. Fa'arada la'anahumullah, wa shakhsun la'anahumullah, wa 'amal la'anahumullah, wa 'abl. Jadi amalan bisa Allah laknat, pelaku bisa Allah laknat, tempat bisa Allah laknat, itu kapan? Ketika semakin jauh dari Allah. Semakin amalan itu dibenci oleh Allah, berarti semakin terlaknat oleh Allah. Maksiat itu dibenci oleh Allah. Semakin besar maksiat, semakin Allah benci. Semakin melakukan sesuatu yang Allah benci, berarti termasuk dalam golongan Allah yang putuskan. Terputus dengan Allah. Wa min hahuna kanal ma'asi a'dhamu ta'thir fi mahqul barakah. Maka dari itulah, orang yang bermaksiat, orang yang paling besar pengaruhnya di dalam hilangnya barokah. Karena kemaksiatan perbuatan yang Allah benci. Semakin dibenci Allah, semakin hilang barokah. Iblis, Allah benci, hilang barokah. Semakin mendekat kepada iblis, semakin hilang barokah. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, ad-dunya mal'una wa mal'una ima fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semua isi dunia. Illa zikrullah wa man wala wa alim wal muta'allim. Kecuali zikir kepada Allah dan amalan yang mendekatkan kepada Allah, dan alim wal muta'allim, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun hartanya banyak tapi enggak barokah. Namrud pangkatnya tinggi tapi enggak barokah. Qarun melimpah tapi enggak barokah. Bahkan banyak kisah-kisah yang lain Allah sebutkan, ya Allah berikan itu semua kepada mereka, tapi tidak berkah untuk mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum, Allah berikan tapi berkah untuk mereka. Berkah untuk keluarga mereka, berkah untuk iman mereka, berkah untuk ketakwaan mereka. Maka yang kita cari pada hakikatnya dalam kehidupan ini keberkahan. Itu yang kita cari. Kalau kita sudah berkah, diberkahi oleh Allah, maka semua akan menjadi baik. Bagaimana supaya berkah ini dapat? amanu wattaqau, maka pertinggilah amal, pertinggilah iman, pertinggilah takwa, hindari maksiat. Kalau ini kita lakukan, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, berarti semakin dekat dengan kebaikan. Semakin dekat dengan sumber kebaikan, maka kebaikan akan dicurahkan kepada kita. Maka para nabi, orang soleh, para wali, mengapa mereka paling dapat, orang yang paling dapat berkah, paling dapat kebaikan, paling dicurahkan kenikmatan? Karena mereka orang yang Allah cintai. Semakin dicintai oleh Allah, semakin besar kemungkinan mendapatkan kebaikan. Semakin dibenci oleh Allah, semakin jauh dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita kenikmatan, semoga Allah Subhanahu wa taala juga limpahkan kepada kita keberkahan, semoga Allah juga Subhanahu wa taala memberikan harta kita, anak kita, umur kita, amal kita barokah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan ini semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan dari kertas, cepat dulu persilahkan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, bismillah. Ya, tidak ada, kita cukupkan. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin mau nanya pertanyaan yang rada-rada polos dan agak konyol nih Ustaz. Iya Pak. Iblis dan setan ini kan ketika itu tidak mau patuh kepada Allah untuk menyembah Adam. Iya. Nah, pertanyaannya ketika sujud kepada Adam. Iya, sujud kepada Adam. Iya. Nah, kita meyakini bahwa ini semuanya sebetulnya juga sudah sinario Allah. Tapi seandainya sinario Allah itu adalah setan atau iblis tadi mau sujud kepada Adam, maka Adam tetap tinggal di iblis tinggal di apa namanya surga. Tinggal di surga. Berikut dia juga tidak menggoda Adam untuk makan buah beli itu, sehingga Adam tetap berada di surga. Pertanyaannya, apakah ketika Adam tetap ada di surga, anak turunannya seperti sekarang ini juga akan terjadi di surga? Sebab barangkali pertanyaan konyolnya, manusia bisa seolah-olah menyalahkan bahwa ini akibat kejahatan atau kelakuan iblis, sehingga manusia bisa merasakan sebuah kewajiban-kewajiban yang ada di dunia. Barangkali jawabannya pertanyaannya itu Ustaz. Ini pertanyaan konyol sekali lagi Ustaz. Terima kasih. Pertanyaannya, seandainya Adam dan Hawa masih di surga, kita di mana? Maka saya jawab, kita sudah lewat. Kita Adam dan Hawa sudah keluar dari surga. Jadi gak perlu, menurut saya gak perlu dibahas. Kenapa? Karena kita gak di surga lagi, Adam juga gak di surga. Kita berandai-andai yang sudah lewat, buat apa faedahnya? Faedahnya apa? Nambah amal, nambah ilmu, nambah takwa. Nambah ilmu juga, ilmu itu kalau mengantarkan kepada amal. Allah alam Pak, jadi menurut saya itu seandainya, maka tidak dijawab, karena seandai-andai yang sudah berlalu, ya. Tapi yang pasti, jangan yang andai, yang pasti, Adam sudah keluar dari surga, iblis sudah dikeluarkan dari surga, dan yang pasti kita pasti akan diganggu oleh iblis supaya kita menemani dia di neraka. Dia nggak mau, enak aja anak sendirian di neraka. Gak mau dia neraka sendirian. Ya, berarti maksud saya si iblis tadi diciptakan memang untuk penghuni neraka kan Ustaz? Hah? Berarti si iblis ini diciptakan, disinariokan bahwa dia gak ada choice lain kecuali neraka. Oh tidak. Kalau manusia kan ada choice. Tidak, iblis ada choice. Ada choice. Ada pilihan. Semua makhluk jin dan manusia ada pilihan. Tapi Allah tahu apa yang akan dia pilih Pak. Kalau Allah tidak memberikan dia pilihan, berarti secara tidak langsung kita katakan Allah tidak adil menghukum hamba yang tidak punya pilihan. Hamba punya pilihan. Lalu tapi ini kan skenario Allah. Allah tahu apa yang akan dipilih oleh iblis, tapi Allah tidak memaksa iblis untuk memilihnya. Maka dikatakan wa kana minal jin. Iblis itu dari kelompok jin. Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Kalau dikatakan, kan bukannya Allah tahu nanti iblis akan mengganggu. Karena ilmu Allah yang sangat luas, maka Allah tahu. Saya akan contohkan, Pak. Bapak pulang ke rumah sekarang ini, umpamanya Bapak pulang ke rumah ada anak-anak di rumah. Bapak bawa makanan. Makanan ini Bapak tahu ini disukai sama anak. Begitu Bapak taruh, Bapak bilang dalam hati ini pasti habis. Tiba-tiba begitu Bapak taruh di rumah, betul habis. Apakah ketika anak-anak menghabiskan makanan Bapak, Bapak paksa, atau ilmu Bapak sudah mengetahui dari karina-karina bahwa akan habis? Paham maksud saya, Pak? Apa jawaban Bapak? Iya, Bapak saja sudah tahu bagaimana karakteristik Bapak, anak Bapak. Masa Allah yang menciptakan iblis gak tahu karakteristik iblis? Apa yang akan dipilih iblis? Ilmu Allah lebih daripada ilmu makhluk. Alamul guyub, Allah maha tahu. Maka ketika Allah tahu, Allah telah tuliskan apa yang Allah tahu. Karena pengetahuan Allah tidak akan pernah meleset. Pengetahuan Bapak terhadap anak Bapak mungkin meleset. Betul? Maka yang tertulis itu bukan paksaan, tapi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ada lagi yang lain? Ya, silakan, Pak. Oh iya. Iblis itu tadinya malaikat yang cantik, begitu ya, Pak ya? Hah? Oh gitu. Tadinya malaikat yang taat, kemudian dia bermaksiat kepada Allah sehingga Allah jadikan dia iblis, begitu Pak ya? Apakah ada dalilnya? Pertanyaannya apakah dalilnya? Maka saya jawab, pertama, pertanyaan Bapak bagus, bertanya tentang dalil. Bagus. Tapi harusnya bertanya kepada orang yang mengucapkan itu. Bukan bertanya kepada saya. Kenapa? Saya tidak berkeyakinan seperti itu. Keyakinan saya mengatakan wa kana minal jin. Iblis itu dari jin, bukan dari malaikat. Al-Qur'an yang mengatakan bahwa dia itu dari kelompok jin. Maka kalau ada yang mengatakan dia dari kelompok malaikat, tanyakan kepada dia apa dalilnya, Pak. Tanyakan kepada dia apa dalilnya. Allah musta'an. Ya, kita cukupkan, Pak. Jam 8 lewat. Satu lagi, oh ya, biar ganjil. Innallahi hibbul witr. Allah mensukai yang ganjil. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada yang saya kenal. Oh, maaf. Ada yang saya kenal, kalau bukan saya bilang ini. Kemudian, maaf ya, seorang pejabat. Tadi berkaitan keberkahan. Kemudian dia ini dengan, mohon maaf, jabatannya apanya, toh dia, saya gak tahu persis, tapi dia membangun masjid. Nah, pertanyaan saya, karena mohon maaf ya, sekali lagi pejabat itu institusi dengan pangkatnya, walau alam ya, dapat dari, mohon maaf, apa haram, apa halal. Dia membangun masjid di kompleknya, besar. Pertanyaan saya, apakah itu berkah atau mohon maaf? Seperti apa, Ustaz? Iya. Orang, hartanya ada yang halal, ada yang haram. Sekarang dia bangun masjid. Apakah hartanya berkah atau tidak? Kita tidak bisa mengatakan pasti gak berkah dan pasti berkah. Karena keberkahan itu milik Allah. Lalu masjid dia bagaimana, Ustaz? Dia yang bangun ini. Boleh enggak kita sholat di masjid yang kita anggap dari uang haram umpamanya? Maka selama itu kita tidak tahu pasti halal atau haram, maka hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya halal karena kita enggak tahu halal apa haram ya. Hukum asalnya halal kecuali dengan pasti uang haram atau tanah curian. Bagaimana sholat di tanah curian? Pasti ini tanah curian. Dia bangun masjid, apa hukumnya? Ini jadi pembahasan para ulama. Sholat di ardi maksubah, di tanah yang curian. Maka kalau orang yang tadi yang ditanya oleh Bapak, apakah hartanya berkah atau tidak, Allahu a'lam ya Pak. Keberkahan dari Allah, maka kita tidak bisa memastikan manusia. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallahi la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.